Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwatillah yang kami muliakan, pendengar Radio Tarma Al-Quran Yogyakarta yang berbahagia, berjumpa kembali bersama kami dalam acara Anda Bertanya Ustadz Menjawab, yang merupakan salah satu sajian kami yang sengaja kami hadirkan untuk memberikan penjelasan kepada Anda, kepada antum sekalian, mengenai ilmu-ilmu keagamaan dan mengenai hal-hal penting yang patut diperhatikan oleh seorang muslim. Di antaranya adalah fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, yakni tentang keikutsertaannya umat Islam di dalam gegap gempitanya menyambut tahun baru, menyambut tahun yang mereka anggap merupakan awal dari kehidupan baru mereka, sehingga bahkan mereka melupakan terhadap tahun baru umat Islam sendiri, atau mungkin bulannya saja tidak hafal. Ini merupakan sebuah keironian bagi kita, yakni sebagai seorang muslim, sampai-sampai kita tidak tahu tahun baru yang hendaknya kita hafal, yang hendaknya kita bahkan sebagai pijakan awal untuk melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Saudara yang budiman, ikhwan dan akhwat fillah yang kami muliakan, sebagai sebuah agama yang kafah, tentunya Islam mengatur pula peredaran masa serta perputaran waktu dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Dan Islam sendiri memiliki tahun yang istimewa, tahun Hijriah, yang dimana di tahun tersebut amalan-amalan ibadah ditetapkan dan amalan-amalan ibadah dilaksanakan. Saudara yang budiman, bersama Ustadz Aris Munandar, kita akan membahas mengenai tahun baru. Dan kembali kami ingatkan bahwa Anda dapat berpartisipasi bersama kami di 0817-545-8351. Di 0817-545-8351 untuk membahas tentang masalah ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'am bi ihsan ila yamitin amma ba'. Ikhwan fillah wa akhwat fitin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan pagi hari ini, sebagaimana tadi oleh rekan kita telah diantarkan, disampaikan, bahasa kita akan membahas tentang masalah tahun baru. Namun sebelum kita membahas tahun baru 2004, maka kita akan menyampaikan, kita akan bahas tentang sejarah dari kalender kita atau almanak kita, yaitu tahun Hijriah. Ikhwan fillah wa akhwat fitin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di awal-awal kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin tidaklah memiliki satu kalender atau penanggalan tertentu. Baru kemudian di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tepatnya pada tahun ketiga atau tahun keempat dari pemerintahan beliau, terdapat satu kasus yang kemudian menjadi sebab ditetapkannya tahun Hijriah, yaitu seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Musa al-As'ari, yang menjadi salah satu gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkirim surat kepada Umar bin Khattab. Isi suratnya, annahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikhun. Sungguh telah datang darimu beberapa surat-surat yang tidak memiliki tanggal. Jadi Abu Musa memberikan laporan, beliau kebingungan. Kenapa? Karena surat-surat yang dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada para gubernurnya, salah satunya kepada Abu Musa al-As'ari, tidak memiliki penanggalan. ini ditulis tanggal berapa, ini mana yang lebih dahulu. Karena mengingat hal ini, kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat lalu bermusyawarah dengan mereka. Maka bagaimana kita saksikan musyawarah para sahabat untuk menentukan tahun hijriah ini? Akhirnya terdapat beberapa usulan. Yang pertama, ada sebagian sahabat yang mengusulkan, "Mbok, jangan susah-susah, jangan capek-capek, mikir-mikir, nah, kita pakai penanggalan Persia saja." Ya, di mana penanggalan Persia itu menggunakan patokan raja-raja mereka. Maka di mana orang-orang Persia, setiap kali rajanya meninggal, maka mereka membuat penanggalan dengan raja setelahnya. Namun hal ini tidak disukai oleh para sahabat. Ya. Akhirnya para sahabat menyatakan tidak cocok jika menggunakan penanggalan Persia yang telah ada ketika itu. Usulan yang kedua sama. Ya. Gak usah capek-capek, gak usah payah-payah. Kan sudah ada penanggalan Romawi. Tinggal kita adopsi saja. Kita pakai saja. Tidak usah perlu capek-capek nyusun penanggalan sendiri. Dan kesimpulan musyawarah, para sahabat tidak menyukai hal tersebut. Mengapa kita yang kaum muslimin yang mulia itu malah kemudian mengekor orang-orang kafir dan kemudian mengadopsi penanggalan mereka? Maka kemudian akhirnya diputuskan, atau ini ada usulan, ya kita bikin penanggalan sendiri. Jadi keputusannya adalah bikin penanggalan sendiri. Kalau bikin penanggalan sendiri, maka dari mana kita menghitungnya? Menghitung penanggalan kita ini. Maka ada beberapa usulan. Pertama, ada yang mengusulkan sejak kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usulan yang kedua, sejak diangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Dan usulan yang ketiga adalah diangkat atau ditetapkan dari berhijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tiga usulan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Al-hijratu faraqat bainal haqqi wal batil." Artinya hijrahlah yang membedakan manakah yang hak dan manakah yang batil. Maka buatlah penanggalan dengannya. Maka buatlah penanggalan dengan hijrah. Akhirnya terjadilah kesepakatan di antara para sahabat. Bahasanya penanggalan kita, penanggalan kaum muslimin adalah penanggalan sendiri. Tidak mengadopsi penanggalan Persia, penanggalan Romawi, dan penanggalan buatan kita sendiri. Dan itu adalah penanggalan dimulai dihitung sejak hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lalu dilanjutkan musyawarah ini dengan menetapkan bulan apakah permulaan tahun hijrah tersebut. Ada beberapa usulan. Ada yang mengusulkan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Usulan yang kedua, jangan Ramadan, Rabiul Awal saja. Karena Rabiul Awal ini adalah bulan di mana Rasulullah SAW tiba di kota Al-Madinah. Setelah berhijrah dari kota Makkah Mukarramah. Namun Umar, Utsman dan Ali memilih untuk kemudian memulainya dari bulan Muharram. Dengan alasan karena mengingat pertimbangan bulan Muharram adalah bulan mulia, Syahrul Haram. Dan setelah bulan haram ini nanti akan dilanjutkan dengan bulan Dzulhijjah. Di mana di bulan ini kaum muslimin menunaikan haji mereka. Yang merupakan haji ini merupakan kesempurnaan rukun Islam. Dan di bulan ini, di bulan Muharram ini, orang-orang Ansar membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada ketekatan untuk melaksanakan hijrah. Maka hasil keputusan musyawarah dari para sahabat tadi ditetapkan bahasanya bulan atau kalender yang Islami, yaitu kalender hijriah, itu dimulai dari bulan Muharram yang merupakan salah satu bulan yang mulia. Fuan filah wa akhwat fitin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sangat menyedihkan, di mana kebanyakan kaum muslimin pada saat ini itu sudah tidak lagi memiliki kepedulian terhadap penanggalan Islam, yaitu penanggalan Hijriah, malah kemudian memilih penanggalan Nasrani yang adalah penanggalan yang berdasarkan milad atau lahirnya Isa alaihi salatu wassalam, yang sebenarnya sama sekali tidak ada kaitannya penanggalan Nasrani ini dengan agama kita sedikit pun, ya, tidak ada hubungannya. Cuma mengapa alasan kaum muslimin menggunakan penanggalan Nasrani, penanggalan Masehi ini? Ya, karena cuma alasan karena negeri kaum muslimin dijajah orang-orang Nasrani. Kemudian mereka, orang-orang Nasrani, memaksa kaum muslimin untuk melupakan sejarah mereka, penanggalan mereka yang Islam, yaitu Hijriah. Namun sekarang setelah kaum muslimin merdeka, ya, maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk mempertahankan penanggalan dan kalender miladi atau kalender Nasrani yang Masehi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan kezaliman dan kekejaman para penjajah. Dan kita lihat bukti bahasanya kaum muslimin telah meninggalkan kalender Hijriah dan lebih menyukai kalender Masehi. Jika menulis tanggal, di sana disebutkan tanggal Masehi dan tanggal Hijriah. Maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka yang dilakukan oleh banyak orang-orang Islam itu, ya, yang dikasih untuk ketika menulis kalender Hijriah dikasih H. Namun ketika menulis kalender Masehi itu, ya, tanpa tulisan M. Jadi seolah-olah kalender asli itu yang tanpa ada itu. Ya, karena bukan asli, maka kemudian diingatkan dengan, oh ini H. Ini ada penanggalan Hijriah. Ini menunjukkan bahasanya banyak daripada di antara kita di tengah-tengah kaum muslimin itu telah meninggalkan hal ini. Padahal salah satu bentuk walak dan barok kita, ya, salah satu bentuk barok kita kepada orang-orang kufar itu wujudnya adalah, salah satunya adalah dengan kita meninggalkan penanggalan mereka, dan kita merasa mulia dengan penanggalan yang kita miliki. Tadi telah kita sampaikan bersama bahasanya para sahabat, ya, itu menyadari bahasanya telah ada penanggalan-penanggalan yang lain, ada penanggalan Persia, ada penanggalan Romawi. Namun apa, mereka sepakat untuk tidak menggunakan dua jenis penanggalan tersebut, ya. Jadi mereka telah bersepakat, mereka ditawarkan, bagaimana kalau kita enggak usah susah-susah, kita pakai penanggalan Persia atau kita pakai kalender Romawi, kan enak. Nah, tinggal mindah, enggak perlu kemudian capek-capek nyusun sendiri. Namun subhanallah, mereka bersepakat untuk meninggalkannya. Mereka bersepakat untuk meninggalkan kalender buatan orang-orang kafir dan menetapkan meskipun harus bersusah payah dengan sedikit bercapek-capek ria, mereka kemudian menetapkan dan menggariskan kalender Islami, yaitu kalender Hijriah. Ikhwan fillah wa akhwati din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalender Islami, kalender Hijriah, bulannya adalah dengan untuk menentukan bulannya adalah sangat-sangat mudah, yaitu dengan menggunakan hilal, dengan menggunakan terbitnya rembulan dalam bentuk sabit di ufuk barat, ya. Dan bulan-bulan ini ada sebanyak 12 bulan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash shuhuri indallahi 'ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebanyak 12 bulan. Yang itu ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut, 4 bulan adalah bulan-bulan mulia. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sampaikan telah menetapkan bahasanya, ya, tanda waktu untuk alam semesta ini seluruhnya hendaknya menggunakan hilal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah, hilal itu adalah tanda waktu untuk seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bagaimanakah tanda waktu untuk seluruh manusia? Seluruh manusia tanpa Allah kecualikan, tanpa Allah beda-bedakan antara orang Arab dan orang Ajam, tandanya adalah dengan menggunakan hilal. Kenapa? Karena hilal ini adalah tanda yang indrawi, yang nampak jelas. Setiap orang bisa mengetahui tibanya dan berakhirnya satu bulan. Ketika terlihat hilal di awal malam, maka berarti kita memasuki bulan yang baru. Dan bulan yang lewat itu telah kita tinggalkan. Dan ini beda dengan bulan-bulan yang kita impor dari orang-orang Eropa, di mana bulan-bulan tersebut hanyalah wahmiyah, bulan-bulan yang tidak memiliki landasan, tidak dibangun di atas satu hal yang disyariatkan atau satu hal yang sesuai dengan akal logika, tidak pula sesuai dengan indera sekeliling kita. Namun apa? Bulan yang kita adopsi dari mereka, bulan itulah bulan Masehi, itu adalah bulan-bulan yang sangat-sangat tidak jelas. Salah satu harinya sangat tidak jelas, gimana satu hari itu 31 hari, di bulan yang lain cuma 28 hari, dan di bulan yang lain 29, di bulan yang lain 30. Jika kita tanya, apa sih sebabnya perbedaan ini? Mengapa 28, mengapa 29, mengapa 30 dan 31? Mengapa kok yang 28, 29 itu Februari, tidak Januari, tidak Maret, tidak April, tidak Mei, tidak Juni, tidak juga Juli, Juli, Agustus, namun kok Februari? Apa sih coba dalilnya? Apa alasannya kok memilih Februari yang 28 dan 29? Seolah-olah dianaktirikan. Enggak, Agustus saja. Ya. Maka tentu tidak akan kita temukan jawaban tentang sebab perbedaan ini. Ya. Dengan jawaban yang hakiki, yang sesuai dengan logika, atau sesuai dengan suatu yang indrawi. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya, bahasanya orang-orang Persia itu memiliki nama-nama hari dan nama-nama bulan. Yang mereka namakan hari dan bulan tersebut dengan nama-nama yang tidak diketahui. Maka Imam Ahmad sangat membenci. Cuma sekedar namanya saja, beliau benci sekali. Demikian juga diriwayatkan dari Mujahid, sesungguhnya beliau itu membenci untuk menyebut namanya Az-Zaromah. Ya. Itu salah satu nama bulan yang merupakan satu nama bulan yang dimiliki oleh orang-orang Persia. Menyebut namanya saja para ulama kita itu tidak suka. Maka mengingat penjelasan yang kita lihat di atas, bagaimana kaum muslimin sepakat, para sahabat sepakat untuk tidak kemudian menggunakan penanggalan orang-orang kafir, bahkan mereka sepakat untuk kemudian membuat penanggalan sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya hendaknya kaum muslimin merasa mulia dengan penanggalannya. Dan perlu kita perhatikan bahwasanya tanda waktu untuk seluruh manusia yang Allah SWT tetapkan ada dengan hilal. Tidak dengan satu hal yang tidak berdasar, yang tidak ada dasar jelasnya. Ya. Namun sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yas'alunaka 'anil ahilah qul hiya mawqitul linnas, sesungguhnya hilal itu adalah tanda waktu untuk seluruh manusia. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Namun subhanallah, malah kaum musliminlah manusia yang pertama, golongan manusia yang pertama yang kurang memperhatikan ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Bahkan kita lihat bahkan kaum muslimin malah kemudian tidak merasa bangga, kurang merasa pede jika kemudian di malam ya, pergantian tahun atau kalender Masehi tersebut tidak kemudian ikut hura-hura, ikut membuang-buang harta, ikut foya-foya, ikut kemudian melakukan hal-hal yang mubazir, yang padahal seluruh kaum muslimin telah mengetahui bahasanya mubazir itu adalah ikhwanus syayatin, orang-orang yang melakukan hal-hal yang mubazir itu adalah saudara-saudaranya setan. Dan kaum muslimin pun mengetahui bahasanya ini adalah penanggalan orang-orang kafir, maka seharusnya kita tidaklah kemudian perlu menghinakan diri kita dengan menyerupakan diri kita dengan mereka, padahal kita memiliki penanggalan yang islami, yaitu penanggalan hijri. Namun ini bukanlah berarti bahasanya jika kita menyambut tahun baru hijriah mulai tanggal 1 Muharram ya, bukanlah kemudian dan kita juga kemudian membuat perayaan tandingan ya, untuk kemudian kita merayakan tahun baru Islam katanya, atau kemudian kita membiasakan diri untuk mengucapkan selamat tahun baru Islam ya. Karena apa? Ya, sesungguhnya itu adalah satu hal yang tidak disunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukanlah kebanggaan ya, adalah dengan banyaknya tahun yang telah kita lalui, dan kebanggaan yang sebenarnya seharusnya kita miliki adalah seberapakah lama seorang hamba itu menggunakan waktu-waktunya untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahun yang semakin berjalan, semakin hari semakin lama, ada satu kebaikan untuk orang yang menghabiskannya di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi satu bencana untuk orang-orang yang menghabiskannya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah sejelek-jelek orang? Itulah orang yang panjang umurnya, namun jelek amal perbuatannya. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fiddin yang kami muliakan, pendengar Radio Tarna Al-Quran Yogyakarta yang berbahagia. Alhamdulillah telah kita simak paparan awal yang disampaikan oleh beliau Ustadz Aris Munandar. Dan jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan, silakan Anda dapat menghubungi kami di nomor SMS 0817-545-8351, di 0817-545-8351. Tema yang sedang kita angkat adalah tentang fenomena Tahun Baru dan bagaimana Islam memandang hal itu. Memang sangat ironis sekali, bahkan dari sebuah perayaan nasional untuk menyambut tahun baru diperlukan biaya sampai miliaran rupiah. Kalau tidak salah untuk sekarang sampai 2 miliar rupiah. Suatu hal yang sangat ironi. Dan hal-hal lainnya tentunya yang membuat kita miris untuk mendengar sebagai seorang muslim. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang tahun baru ini? Kita akan coba angkat dan kita akan diskusikan dengan beliau, Ustadz Aris Munandar. Ustadz dari salah seorang aktivis lembaga dakwah kampus di STIE YKPN Seturan, boleh menyatakan, Ustaz, di malam tahun baru bolehkah kami mengisinya dengan kegiatan semacam mabit dengan mengadakan kajian plus qiyamul lail di masjid dari tanggal 31 ini sampai dengan tanggal 1 esok hari paginya? Bagaimana pandangan Ustaz? Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanakah seharusnya sikap kaum muslimin ketika orang-orang Nasrani merayakan tahun baru mereka, atau orang-orang yang tidak faham, orang-orang yang masih tenggelam dalam kebodohan yang tidak faham tentang ajaran Islam ikut kemudian latah bersama-sama orang-orang Nasrani memperingati kalendernya atau almanaknya atau penanggalannya? Seharusnya sikap kaum muslimin adalah biasa-biasa saja. Ya. Tidak perlu, ya, sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana sunah Rasul? Sunah Rasul itu adalah, ya, cepat-cepat bangun. Ya. Jadi Nabi itu ketika, ya, yang sesuai dengan sunah Nabi, ya, yang ini seharusnya dimiliki oleh setiap muslim, itu adalah kalau tidur itu cepat, bangun juga cepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur, jadi membenci tidur sebelum salat isya ataupun cuma ngobrol-ngobrol begadang setelah isya atsya tanpa ada faedahnya. Nabi SAW bahkan menyatakan la samara illa lirajulaini. Sesungguhnya tidak boleh begadang kecuali untuk dua kelompok orang saja. Begadang kecuali untuk dua kelompok orang saja. Ya. Pertama musafirun, yang kedua adalah musallin. Ada seorang yang musafir bepergian yang memanfaatkan waktunya untuk bepergian di waktu malam. Kenapa? Karena Nabi menyatakan berpergian pada waktu malam itu adalah yang lebih baik. Karena apa? Karena di waktu malam hari Allah SWT melipat bumi ini. Demikian juga atau orang yang menggunakannya untuk beribadah, semacam orang yang melaksanakan sholat. Maka seharusnya ya seperti itu. Ya, secara umum seharusnya ya dilalui biasa-biasa saja tanpa ada acara-acara khusus dan acara-acara istimewa. Ya, jadi, ya habis isya nggak ada acara, nggak ada ya, kalau nggak ada kegiatan ya sudah cepat-cepat aja tidur. Jangan kita kemudian merayakannya meskipun itu dengan bentuk lain. Ya meskipun kita katakan ya lumayanlah ada kemudian ngaji pada malam tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi, daripada kemudian pada pergi ke Parangtritis, jalan-jalan ke karuan dan konvoy. Namun yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi perayaan atau Id orang-orang kufar, karena perayaan tahun baru mereka dan termasuk Id orang kufar, adalah yang lebih sesuai dengan sunnah adalah biasa saja kayak hari-hari yang lain. Bahkan Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Amr mengatakan barang siapa yang merayakan Nairus wa Mahrojan. Nairus wa Mahrojan, di antara dua hari raya ini salah satunya adalah hari raya tahun barunya orang-orang Persia. Ya, barang siapa yang merayakan Nairus dan Mahrojan. Kalau tidak salah mungkin Nairus adalah tahun barunya orang-orang Persia. Kemudian dia merayakannya dan demikian itu dia melakukan apa yang mereka lakukan pada perayaan tersebut. Kemudian dia meninggal ya, dalam keadaan seperti itu. Maka husira yaumal qiyamah ma'ahum. Maka kata Abdullah ibn al-Amr ibn al-As, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama orang-orang Persia. Ya, bersama orang-orang kafir. Maka demikian juga barang siapa yang memperingati tahun baru, ya, berdasarkan perkataan beliau, memperingati tahun baru orang-orang Nasrani, ya, maka husyirah ma'ahum yaumal kiamah, maka akan dikumpulkan bersama orang-orang Nasrani besok pada hari kiamat. Ya, astagfirullah ya, besar sekali sebetulnya ancaman yang disampaikan, walaupun ini berupa atar, namun perkataan sahabat juga harus tetap kita perhatikan. Dan saudara yang budiman, kembali kami ingatkan bahwa Anda dapat berpartisipasi bersama kami di 0817-545-8351, di 0817-545-8351, atau di 081-5798-5796, di 081-5798-5796. Tema yang sedang kita bicarakan adalah tentang masalah tahun baru. Ustaz, dari salah seorang ikhwan kita, beliau menanyakan, sebelum ditetapkannya tahun Hijriah, umat Islam telah mengenal bulan-bulan seperti Ramadan atau bulan-bulan Hijriah yang seperti kita kenal sekarang ini. Nah, yang menciptakannya siapa? Kemudian dimulainya kapan? Katanya. Penetapan bulan-bulan Ramadan, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan yang lainnya memang telah dikenal kaum muslimin. Ya, dikenal oleh kaum muslimin ya, dari kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dakwah dan itu sudah ada. Dan ini memang seharusnya. Karena apa? Karena sebagaimana ayat yang kita singgung tadi, bahasanya yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk jadi tanda waktu bagi seluruh manusia itu ada dengan menggunakan hilal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul ya mawaqitulin nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang apa itu hilal, maka Allah katakan jangan bertanya tentang hakikat hilal. Nanti kalau dijawab, nanti Al-Quran itu jadi buku astronomi. Namun apa? Yang lebih penting untuk kalian ketahui adalah faedah dan fungsi hilal. Ya. Qul hiya mawaqitu linnas. Ini adalah tanda waktu untuk seluruh manusia. Ini tanda waktu untuk seluruh manusia. Tanpa Allah kecualikan. Untuk manusia Arab atau manusia non-Arab tidak Allah kecualikan. Namun seluruh manusia. Jadi memang itulah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan menggunakan penanggalan itu dengan al-hilal. Dan ini berlaku untuk seluruh manusia, berkulit putih, berkulit kuning, berkulit hitam, Arab, non-Arab, Eropa, Asia, Afrika, ataupun benua-benua yang lainnya. Tentang sejak kapan ini dimulai, ya, dan siapa yang memulainya, maka data tentang hal ini, itu ya jawabannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada orang-orang yang memang memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Jika kalian tidak tahu, artinya ya tanyakan pada para ahli sejarah. Tanyakan kira-kira sejak kapan mulai umat Islam atau kaum manusia itu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu melakukan apa? Mengambil hilal sebagai patokan untuk menetapkan waktu. Ini fas'alu ahda dzikri in kuntum la ta'lamun. Coba tanyakan ahli sejarah, nanti kalau sudah tahu bisa bagi-bagi info dengan kita. Dan dimulainya sejarah bangsa Arab juga sudah sangat lama sebetulnya. Salah satu bangsa yang memiliki peradaban cukup tua juga. Dan kembali ikhwan fiddin yang kami muliakan, kami ingatkan bahwa Anda dapat berpartisipasi bersama kami di 0817-545-8351. Di 0817-545-8351. Sad. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang masalah penyambutan tahun baru orang Nasrani ataupun ya kaum muslimin sih pada umumnya, karena sekarang sudah mulai ikut-ikutan bahkan menjadi semacam budaya nasional gitu. Nah sekarang, kalau kita umat muslim kemudian memiliki tahun hijriah, apa yang seharusnya dipersiapkan oleh seorang muslim untuk menyongsong datangnya tahun baru hijriah dari salah seorang penanya kita? Tadi telah di akhir ya, pembahasan kita tadi telah kita singgung. Bahasanya, meskipun kita bangga memiliki tahun hijriah itu, caranya adalah dengan menggunakan kalender hijriah ini. Ya. Tidak kemudian malah kita menggunakan kalender Nasrani. Ya. Jadi bagaimanakah kebanggaan kita dengan memiliki kalender Islami, kalender Hijri, kalender Hijriah, ya dengan kita gunakan. Subhanallah, sebagian saudara-saudara kita itu malah untuk catatan ngaji penanggalannya penanggalan Nasrani. Ya. Mau catatan ngaji, ngaji di masjid mana? Ya. Masjid A. Tanggal ustadznya bulan, tanggal sekian September, ini Oktober, Desember. Nah, catatan ngaji coba, ini catatan ngaji saja, tanggalnya itu tanggal, dengan tanggal Masehi. Jadi, cara kita sebagai kaum muslimin bangga dengan penanggalan hijriah adalah dengan menggunakannya dalam keseharian kita. Bukannya kita dituntut untuk kemudian kita harus kemudian apa tidak boleh menggunakan penanggalan Masehi sama sekali. Ya, kalau bisa itu langkah lebih baik. Namun yang jelas adalah yang kita tekankan yang nomor satu adalah penanggalan Hijriah, sedangkan penanggalan Masehi itu untuk kemudian untuk pelengkap saja. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita melupakan penanggalan Hijriah dan malah hafal kemudian hanya penanggalan Masehi. Bulannya coba sebutkan 1 sampai 12 bulan Hijriah. Enggak hafal. Subhanallah, ini adalah satu ironi yang sangat-sangat mengkhawatirkan setiap orang-orang yang memiliki riroh terhadap Islamnya. Namun seharusnya yang lebih kita hafal itu adalah penanggalan Hijriah, sedangkan meskipun kita tidak lupa dengan penanggalan Masehi. Nah, jadi kita itulah cara untuk bangga dengan penanggalan Hijriah. Tidak perlu kemudian kita berbuat latah. Wah, orang-orang Nasrani itu merayakan tahun barunya, maka kita juga harus merayakan tahun baru kita. Nah, jangan seperti itu, karena itu tidak ada sunnahnya. Perlu kita ketahui, sebagaimana tadi kita sampaikan, mulai sejak kapan penetapan tahun Hijriah? Ya, sejak tahun ketiga atau tahun keempat dari pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga apa? Kita lihat apakah mereka kemudian memperingati tahun baru Hijriah, para sahabat itu zaman Umar. Padahal Umar memerintah selama kurang lebih 10 tahun. Tahun ketiga atau tahun keempat sudah ada tahun atau kalender almanak Hijriah. Nah, tahun berikutnya apa kemudian Umar memperingati? Wah, ini untuk nyaingi orang-orang Persia yang punya Nairus, punya perayaan untuk tahun baru mereka. Kita buat tandingan dengan merayakan tahun baru Hijriah kita. Ya, ternyata tidak. Maka yang sesuai dengan sunnah, itu tahun baru Hijriah kita pun tidak perlu kita rayakan, tidak perlu kita rame-ramekan. Kita bangga, ada caranya. Itu caranya dengan menggunakannya, menghafal bulan-bulannya, menghafal tanggalnya, dan tidak melupakannya. Ya ikhwan fiddin yang kami muliakan, pendengar Radio Tarnal Quran Yogyakarta yang berbahagia, masih bersama kami di Radio Tarnal Al-Quran Yogyakarta yang kami pancar luaskan dari Pondok Pesantren Tarnal Al-Quran, Jalan Pongsari nomor 4A Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Dalam acara Anda Bertanya Ustadz Menjawab ini, tema yang sedang kita angkat adalah tentang tahun baru. Ya, terutama tahun baru yang sedang kita hadapi, tahun baru Masehi, dan pandangan Islam terhadap hal ini. Saudara yang budiman, kami ingatkan bahwa Anda dapat berpartisipasi bersama kami di 0817-545-8351, di 0817-545-8351, ya di 0817-545-8351. Ada usulan bagus nih. Ustaz, saya punya usul. Bagaimana kalau kita buat kalender khusus Hijriah dengan menuliskan besar-besar kalender Hijriahnya, sedangkan kalender Masehi kita tulis kecil-kecil seperti kalender yang banyak dijual di pasaran. Dan untuk lebih memasyarakatkan, kita wajibkan Muslim, ormas-ormas Islam, dan lain-lain untuk memakainya. Dari Ikhwan Ujauh di Kulon Progo. Ya, itulah yang kita harapkan dan itulah yang kita angan-angankan. Cuma siapakah yang kemudian memulainya? Yuk, rame-rame yuk. Jadi ya, memang ironis juga sih ketika kita ingin hafal tanggal dan bulan Islam, ternyata ditulis kecil-kecil sekali itu dalam penanggalan yang sudah sangat umum di kalender-kalender yang biasa dijual itu. Hitamnya besar-besar, tanggal Hijriah kecil, merah lagi. Ya, Ustaz, kembali ada penanya dari salah seorang akhwat yang beliau bilang, Ustaz pelan-pelan, akhwat katanya. Bagaimana hukum mengucapkan Natal dan Tahun Baru? Natal dan Tahun Baru keduanya adalah hari raya orang-orang Nasrani. Oleh karena itu, seorang Muslim itu merasa bangga, tidak merasa rendah hati, namun bangga dengan keislamannya. Tentu jika seorang Muslim itu bangga dengan keislamannya, tidak akan kemudian mengucapkan selamat. Karena itu berarti menunjukkan ridha kepada Natal. Ridha terhadap Natal berarti ridha kepada kesyirikan. Dan ridha kepada syirik adalah kesyirikan. Sebagaimana meridai kekufuran adalah kekufuran. Dan meridai sebuah kemaksiatan adalah juga sebuah kemaksiatan. Sedangkan memperingati tahun baru, atau mengucapkan selamat tahun baru Masehi, maka ini pun jelas seharusnya dijauhi oleh seorang yang Muslim. Karena apa? Karena apa? Karena untuk mereka hari raya mereka dan untuk kita hari raya kita. Dan tidak ada untuk kaum Muslimin hari raya kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Likulli qaumin 'id wa hadza 'iduna." Di bulan Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri, Nabi pernah mengatakan pada Abu Bakar, setiap kaum punya Eid, setiap kaum punya hari raya. Dan ini adalah hari raya kita. Maka kita tidak perlu campur tangan dengan hari raya mereka, dan mereka pun tidak boleh campur tangan dengan hari raya kita. dan karenanya kita tidak perlu kemudian mengucapkan selamat tahun baru Masehi kepada mereka. Ikhwan fiddin yang kami muliakan, pendengar setia Radio Tama Al-Quran Yogyakarta, kembali kami ingatkan bahwa Anda dapat berpartisipasi bersama kami di 0817-545-8351, di 0817-545-8351. Tema yang sedang kita angkat adalah tentang tahun baru, ya, tahun baru yang besok atau sebentar lagi akan dihadapi oleh orang-orang yang menyenanginya. Sudah yang budiman, tema yang sedang kita angkat adalah tentang tahun baru. Silahkan sampaikan pertanyaan ke 0817-545-8351, di 0817-545-8351. Juga Anda bisa menanggapi penjelasan atau tanggapan-tanggapan dan hal-hal yang telah disampaikan oleh Ustadz Aris Menandar. Ustadz, pada tahun baru biasanya juga terjadi para pedagang musiman, di antaranya para pedagang trompet. Bagaimana misalnya kita menjual trompet-trompet itu untuk menyambut kedatangan tahun baru? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Dan janganlah engkau tolong-menolong dalam urusan dosa dan kemaksiatan. Padahal peringatan tahun baru Masehi itu minimal jika kita hukumi, jika seandainya di sana tidak ada unsur berbau kesyirikan, yang minimal adalah sebuah kemaksiatan. Oleh karena itu, membantu dalam hal ini tidak berarti membantu dalam kemaksiatan. Insyaallah masih terdapat, masih akan kita temukan banyak hal-hal yang halal yang akan bisa menjadikan rezeki kita sebagai rezeki yang berkah. Ya, walaupun tema yang sedang kita bicarakan adalah tentang tahun baru, rupa-rupanya tema yang biasa kita bahas tidak pernah lepas dari pertanyaan dari Pak Syafi'i di Griya Saka Permai. Beliau menanyakan, apa sih makna dari jodoh itu hakikatnya di tangan Allah? Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan jodoh si A ini siapa, apakah dia dapat jodoh di dunia, apakah nanti dia mati belum menikah, kemudian jodohnya nanti di akhirat kelak, dan kapan dia akan menikah, semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya punya kewajiban untuk kemudian menjalani sebab, menjalani usaha, mudah-mudahan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jodoh yang berkah, yang kemudian setelah kita bertemu dengannya menyebabkan kita semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala, makin rajin sholat, makin rajin baca Quran, sedang makin rajin mengaji. Tidak kemudian setelah kita dapat jodoh, dapat istri, dapat suami, untuk sholatnya itu agak kendor-kendor, puasanya yang dulu Senin Kemis jadi Senin Kemis dalam artian kadang muncul kadang hilang. Dan ngajinya pun malah jadi blas, lenyap dari peredaran. Dulu kelihatannya kalau duduk ngaji depan sendiri, setelah nikah, subhanallah, hilang dari peredaran. Ya, Ikhwan Fiddin yang kami muliakan, pendengar Radio Tarma Al-Quran Yogyakarta yang berbahagia, tema yang sedang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang tahun baru. Ya, tentang tahun baru, baik Hijriah ataupun Masehi, Anda dapat menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan ataupun apalah kiranya yang bermanfaat di 0817-545-8351. 0817-545-8351 dari Akhwat Fillah di Pogung. Dia bertanya, Ana kemarin pernah bertanya kepada seorang ustadz tentang bagaimana para sahabat menghadapi tahun baru Hijriah. Beliau bilang bahwa para sahabat banyak bersedekah dan menyantuni orang miskin. Bagaimana tentang perbuatan ini? Apakah ini juga salah? Bersedekah dan menyantuni para fakir miskin adalah satu amal yang utama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan orang-orang yang tidak mau membantu mereka adalah termasuk yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan hari akhir. Oleh karena itu, ini satu amal yang sangat-sangat utama dan menunjukkan bukti keimanan seseorang. Nabi SAW bercabda dalam hadis riwayat Muslim, wasadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Artinya bukti iman seseorang. Namun, apakah kemudian para sahabat, para salaf melakukan hal tersebut dalam munasabah atau pada saat menyambut tahun baru Hijriah? Ya, jika antum ukhti dapat keterangan seperti itu, maka yang bisa kami katakan fi nazar. Ya, ikhwan dan akhwat fillah yang berbahagia, kembali kami ingatkan bahwa tema yang sedang kita angkat pada kesempatan hari ini adalah tentang masalah tahun baru Hijriah. Namun ya, tetap ya, karena kebiasaan hal ini. Tapi tak jadi soal, kita akan coba sampaikan apa yang dimaksud dengan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah di sini maknanya dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dia bertemu? Karena sama-sama taat, sama-sama ngejak ngaji, sama-sama dia ngejak untuk kemudian rajin sholat. Dia pun berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata temannya sekarang sudah jadi ahli maksiat. Ya sudahlah, kita putuskan persahabatan kita. Ternyata temannya telah jadi orang yang kemudian menyimpang dari ketaatan. Maka kita pun siap untuk kemudian melambaikan tangan, tanda berpisah. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah karena kepentingan dunia ataupun kepentingan-kepentingan yang lainnya. Kedua orang yang saling mencinta karena Allah di sini adalah maknanya kedua orang yang bersahabat karena Allah semata. Ya, kembali kami ingatkan tema yang sedang kita angkat adalah tentang masalah tahun baru, baik Hijriah ataupun Masehi, ditinjau dari sudut Islam. Dan saudara, Anda dapat menghubungi kami di 0817-545-8351. 0817-545-8351. Dari Pak Abdullah di Monjali. Beliau menyampaikan, adakah doa awal dan akhir tahun? Kemudian bagaimana tuntunannya? Sebagian orang mengamalkan doa awal dan akhir tahun baru Hijriah. Perlu kita ketahui bersama bahasanya doa awal dan tahun baru Hijriah itu tidak dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para ulama menegaskan bahasanya mengamalkan doa awal dan akhir baru berarti termasuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal tanpa tuntunan kami, maka dia adalah amal yang tertolak, adalah amal yang sia-sia. Ingat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan at-du'a wal ibadah. Doa itu adalah sebuah ibadah, maka kita menetapkan waktu-waktu tertentu untuk berdoa membutuhkan dalil. Jika tidak ada dalilnya, maka ada amal yang tertolak, amal yang sia-sia, bahkan bukannya mendatangkan pahala, malah mendatangkan dosa. Ya, jadi hati-hati ya. Dalam beramal kita harus tetap terus berprinsip bagaimanakah Rasulullah, apakah mengamalkan atau tidak hal tersebut. Masih ada usulan bagus nih dari salah seorang pendengar kita. Ustadz, bagaimana kalau ormas-ormas Islam, MUI termasuk juga Ustadz, bermusyawarah mengusulkan kepada pemerintah untuk menggunakan tahun Hijriah? Karena keputusan pemerintah sangat penting. Rakyat tinggal ikut saja. Saya sangat berharap tahun Islam dapat diterapkan. Andai saja ada ketetapan dari pemerintah namun rakyat tidak siap, maka kita pun tidak akan dapat menimbulkan banyak manfaat. Semacam mungkin kalau kita ingat Undang-Undang Lalu Lintas nomor 14 tahun 1999, di mana di sana adalah satu undang-undang yang sangat bagus sekali. Dan apa? Karena rakyat merasa belum siap, akhirnya apa? Undang-undang ini akhirnya ya, yang berlaku PP-nya, yang PP-nya itu ya belumlah, masih dalam rangka apa? Tidak sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Sebabnya apa? Karena belum adanya kesiapan rakyat. Jadi yang penting, yang pokok adalah kita bagaimana menyiapkan agar rakyat ini sadar. Jika kemudian rakyat, individu-individu rakyat ini kemudian telah siap, telah kemudian membiasakan diri untuk kemudian menggunakan kalender Hijriah, tentu ya, tinggal satu dan dua langkah lagi, tentu ini akan jadi satu gerakan nasional. Kita buat saja gerakan nasional TH Tahun Baru Hijriah. Bukan GNOT, gerakan nasional Tahun Baru Hijriah. Ya, Ustaz, kembali dari Akhwat Fillah di Pogung. Rajin sekali. Boleh menanyakan, bagaimana jika kita tidak tahu munculnya hilal? Kemudian sehingga kita tidak tahu kapan pergantian bulan Hijriah. Apa yang harus kita lakukan? Demikian pula teman-teman kita tidak tahu tentang pergantian tahun atau pergantian bulan Hijriah tersebut. Bisa kita gunakan alat bantu yaitu astronomi untuk kemudian menetapkannya dengan perhitungan yang jelas. Yaitu dengan perhitungan-perhitungan untuk mengetahui bilangan bulan dan bulan-bulan yang kita hadapi. Dan ini hanya sekedar kita gunakan, namun ini sekedar kita gunakan sebagai alat bantu dengan menggunakan perhitungan-perhitungan. Jika kemudian alat bantu ini kemudian tidak cocok dengan hilal yang muncul, maka yang kita tetapkan adalah berdasarkan hilal. Nah, tidak semua orang harus kemudian melihatnya. Cukup ada beberapa ahli tertentu, beberapa orang yang mengkhususkan diri untuk menangani hal ini. Ikhwan Fiddin yang kami muliakan, pendengar Radio Tarma Al-Quran Yogyakarta yang berbahagia, kembali kami ingatkan bahwa Anda dapat berpartisipasi bersama kami di 0817-545-8351, di 0817-545-8351. Sebagaimana kita bahas tentang ini saat perayaan Natal, apakah juga hukum melihat perayaan Tahun Baru Hijriah sama dengan melihat perayaan Natal? Sebagaimana telah kita tandaskan tadi, bahasanya Natal dan Tahun Baru itu adalah keduanya adalah hari raya atau Eid orang-orang Nasrani. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri orang-orang yang beriman, walladzina la yashhaduna zura wa idza maru 'alal lagwi maru kiroma. Mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri acara-acara yang di sana zur merupakan acara-acara yang bohong, yang dusta, yang haram. Apa yang dimaksud zur? Kata Mujahid dan yang lainnya adalah a'yadul kufar, ada hari raya orang-orang kafir. Ya, sedangkan tahun baru, ya, peringatan tahun baru atau perayaan tahun baru Masehi itu adalah hari raya orang-orang kufar. Maka menghadirinya adalah termasuk menghadiri yashhaduna zur. Sedangkan orang-orang yang beriman yang memiliki riroh tentang keselamatan agamanya, tentu dia tidak akan menghadiri acara ini. Baik hari raya tersebut hari raya Natal, tahun baru atau yang lainnya, asal itu adalah a'yatul kufar, raya-raya orang-orang kafir, maka seharusnya kaum muslimin tidak menghadirinya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebut hari raya orang-orang kafir tersebut dengan zur, satu kebohongan. Dan seorang muslim itu jika melihat satu kemungkaran dan ini ada sebuah kemungkaran, tentu akan mengubahnya dengan tangan, dengan lisan atau dengan hati. Ya, jika tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, maka kita dengan hati. Caranya gimana? Ya, dengan tidak menghadiri. Ya, Ustaz Nasih di 0817-545-8351. Cukup banyak juga yang masuk. Ada 3 lagi yang masuk baru nih. Ustaz Afan, Tahun Baru Masehi dihitung dengan peredaran matahari. Dan waktu adalah milik Allah. Demikian pula matahari. Bagaimana jika tahun baru ini kita isi dengan zikir, qiyamul lail, muhasabah, dan lain-lain yang bermanfaat? Dalam tahun baru Masehi, penetapan bulan ini dan bulan itu tidak, sebagaimana tadi telah kita sampaikan, tidak memiliki dasar yang jelas. Coba mengapa? Kok yang 28 dan 29 hari itu Februari? tidak kemudian Maret, tidak kemudian April, tidak Agustus, tidak September. Apa alasannya? Ya, mengapa kok kemudian bulan ini 30? Mengapa yang ini 31? Ya. Tentu coba berikan jawabannya. Kalau masalah salah satu tahunnya adalah berdasarkan perhitungan matahari, oke. Okay. Nah, mungkin bisa kita terima. Namun apa? Penetapan bulannya ini 30, 31, 28, 29, itulah yang tidak berdasar. Bagaimanakah kemudian kalau kita gunakan malam tahun baru ini dengan kemudian berzikir, muhasabah, atau hal-hal yang lainnya? Ya, jawabannya sebagaimana telah kita sampaikan, yang sesuai dengan sunnah, bahasanya tahun baru, atau perayaan orang-orang kafir, hari raya orang-orang kafir yang berupa berupa ini, berupa peringatan tahun baru Masehi, seharusnya malam-malam kaum muslimin adalah sebagaimana biasanya, biasa-biasa saja, tidak diperlu dengan menggunakan acara-acara begadang, bahkan yang sesuai dengan sunnah Nabi, setelah habis sholat isya, jika tidak ada hal yang penting, maka seharusnya kita gunakan untuk tidur, kemudian kita bangun di awal malam, atau bahasa singkatnya, tidur cepat, bangun pun cepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la samara illa li rajulaini, tidak boleh begadang kecuali untuk dua orang, musafir au musallin, orang yang bepergian atau orang yang sedang beribadah, dalam hal ini adalah sedang melaksanakan salat. Ya, ikhwan fiddin yang kami muliakan, kita ingin melanjutkan pembahasan sebetulnya, namun waktu sudah begitu mendesak ke siang. Waktu mendesak ke siang. Dan kami kiranya ingin terus berpartisipasi bersama Anda untuk membahas dan mengkaji nilai-nilai Islam bersama Ustadz Aris Munandar. Namun karena waktu kita sudah merambat siang, maka kita akan coba tutup perjumpaan kita kali ini. Namun jika ada yang bertanya tanggal berapa sekarang, tanggal 7 Zulqa'dah ya, 1424 Hijriah. Kalau Akhwat Filah di Pogong belum tahu ya, tanggal 7 Zulqa'dah sekarang nih. Demikian, marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, marilah kita atau sudah kita tutup, dan kita insyaallah akan berjumpa kembali esok hari. Kemudian kepada para penanya yang juga banyak menanyakan masalah nama, ada sekitar 10 penanya yang belum kita jawab tentang masalah nama, terutama makna-makna nama yang dimiliki oleh para pemiliknya, insyaallah nanti malam kita akan coba gali kembali tentang masalah nama. Demikian pula pertanyaan-pertanyaan lainnya, seperti pertanyaan yang terkait dengan sholat, pertanyaan yang terkait dengan jodoh atau masalah pernikahan, insyaallah esok hari kita akan singgung kembali. Demikian, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.